Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-23 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Pada halaqah kita kali ini, kita sudah sampai pada hadis ke-22, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan mensucikan, tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini berbicara tentang hukum asal air, di mana pada asalnya air itu adalah suci dan mensucikan, yaitu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga najis, sebagaimana bisa digunakan untuk dikonsumsi, selama belum berubah dari sifat aslinya, baik dalam warnanya, atau aromanya, atau rasanya, disebabkan sesuatu yang najis. Karena jikalau air tersebut telah tercampur oleh najis dan kemudian berubah dari sifat aslinya dalam tiga hal tersebut, yaitu warnanya, atau baunya, atau rasanya, maka air tersebut telah dihukumi sebagai air yang najis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh para fuqaha. Kemudian beliau, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, menjelaskan bagaimana halnya kalau ternyata air tersebut berubah dari sifat aslinya, tapi ternyata penyebabnya adalah sesuatu yang suci, dikarenakan tercampur dengan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis, seperti contohnya sabun. Maka beliau kemukakan air yang seperti ini, meskipun telah berubah dari sifat aslinya, namun tetap dihukumi sebagaimana hukum asalnya, dikarenakan keumuman hadis yang sedang kita bahas pada halaqah kali ini, yaitu air itu suci dan mensucikan selama belum tercampuri oleh najis dan berubah dari sifat aslinya. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dari hal tersebut kita mengetahui bahwasanya air itu hanya ada dua macam. Yang pertama dikatakan air yang tahur, suci dan mensucikan, yaitu air yang masih tetap pada sifat aslinya, belum tercampur dengan suatu apapun, atau air yang dia sudah berubah dari sifat aslinya, tapi dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang bukan najis, maka hal itu tidak merubah hukum asalnya. Adapun yang kedua dinamakan air yang najis, yaitu air yang telah berubah dari sifat aslinya, dikarenakan bercampur sesuatu yang najis. Yang seperti ini jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun untuk keperluan yang lain, karena sudah menjadi air yang najis. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya hadis ini memberikan suatu isyarat bahwasanya hukum asal pada air ataupun pada sesuatu selain air secara umum, hukum asalnya adalah tahar, suci, boleh untuk dimanfaatkan selama belum ada sesuatu dalil yang menunjukkan perubahan dari hukum asal tersebut. Ini merupakan satu kaidah yang bisa diterapkan dalam kehidupan, bahwasanya hukum asal sesuatu itu suci selama belum ada dalil yang jelas dan yakin yang menyatakan bahwasanya dia telah berubah dari hukum kesucian tersebut. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kita kali ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.